kata yang terucap tiada akan terjawab. Gelisah akan keraguan cintaku, tiada mungkin engkau sadari betapa jauh perbedaan cintaku. Hasratku suci, kasihku membelai ranting terlembut, bergetar dalam lubuk sanubariku. Keinginanku telah menjadikan segumpal hati kehidupan cintaku. Jika dalam kecemasan tumbuhnya rasa cintamu, di sana akan kau temukan dunia sebatas musim. Engkau menangis, namun tiada habis air matamu. Hidup dalam kenyataan, suara hati keagungan cintamu. Tiada mungkin engkau sadari betapa jauh perbedaan cintaku.